diturunkan ayatnya. Surat Al-An'am ayat 52. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau mengusir. Allah melarang nabinya. Menegur dengan turunnya ayat ini. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabbnya di pagi hari dan sore hari. Dalam keadaan mereka mengharapkan wajahnya, wajah Allah. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Asy-syarah di dalam syarahnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dzakara al-muallif rahimahullahu taala fi ma naqalahu an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an. Penulis yakni Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam hadis yang beliau nukilkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala, yang berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sittata nafarin. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 6 orang. Wa hadza fi awwalil islami fi Makkah. Ini pada awal-awal Islam. Awal-awal datangnya Islam di kota Mekah. Li'anna Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an min as-sabiqina ila al-Islam. Dikarenakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam Islam. Aslama wa aslama ma'ahu jama'atun. Sa'ad telah lebih dahulu masuk Islam dan masuk Islam bersama beliau sekian orang, sekelompok orang. Wa min al-ma'lumi anna min awwal an-nas islaman Abu Bakr radhiyallahu an ba'da Khadijah wa Warqata ibni Naufal. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya di antara manusia yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah bin Utsman, setelah Khadijah dan Warqah bin Naufal. Wa kana haula'i nafaru sittatan, dan jumlah orang ini 6 orang, jumlah sahabat yang ada yang bermajlis bersama Rasulullah ada 6 orang. Minhum diantaranya Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Di antara 6 orang tadi adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wa kana ra'iya ghanamin faqiran, dan beliau adalah dulunya seorang penggembala kambing, orang yang miskin. Wa kadzalika Bilal Ibnu Abi Rabah, demikian pula Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an. Wa kana 'abdan mamlukan, beliau adalah seorang hamba sahaya, budak yang dimiliki oleh tuannya. Wa kanu ma'ar rasuli alaihi salatu wassalam, dan mereka ini 6 orang ini bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yajlisuna ilaihi, mereka duduk di hadapan Nabi, di sekitar Nabi. Wa yastami'una lahu, mereka mendengar hadis-hadis dari Nabi atau ayat dan hadis dari Nabi, mendengar nasihat, bejangan, ilmu dari Nabi. Wa yantafi'una bima 'indahu, dan mereka mengambil manfaat dari ilmu yang ada di sisi beliau. Wa kana al-musyrikuna al-'udhama'u fi anfusihim yajlisuna, ila nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalu lahu utrud anna haulai. Sedangkan kaum musyrikin al-uzama, para pembesar, para tokohnya, mereka ada niatan, ada keinginan untuk bermajlis, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka berkata kepada beliau, usirlah orang-orang ini, orang-orang lemah ini, orang-orang miskin ini dari kami. Qalu hadza ihtiqaran li haula'i alladhina yajlisuna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pembesar musyrikin tadi mengucapkan-ucapan ini, usirlah mereka dari kami, itu tujuannya adalah untuk menghinakan mereka, merendahkan orang-orang tadi, para sahabat yang miskin tadi. Menghinakan, merendahkan orang-orang ini yang bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa waqa'a fi nafsin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma waqa'a wa fakkara fil amri. Setelah mendengar ucapan pembesar musyrikin tadi, terbetiklah pada diri Nabi sallallahu alaihi wa sallam apa yang terbetik pada beliau, dan beliau sempat berpikir atau memikirkan usulan tadi, usulan musyrikin tadi. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya, menyeru Rabb-nya di pagi hari dan sore hari dalam keadaan mereka mengharapkan wajah-Nya, ikhlas karena Allah. Nahahullahu azza wa jalla ayyatruda haulai. Dalam ayat ini Allah azza wa jalla melarang beliau untuk mengusir orang-orang ini, para sahabat yang miskin tersebut. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fakir lebih parah daripada miskin. Fakir dia tidak mendapatkan penghasilan selain kurang dari setengah kebutuhannya. Itu fakir, butuhnya 20.000, dapatnya 7.000. Maka ini fakir. Kalau dapatnya 15.000 berarti miskin, lebih dari setengah. Kalau fakir kurang dari setengah kebutuhan dia. Wa illam yakun lahum qimatun fil mujtama'ati. Fil mujtama'i. Walaupun mereka, orang-orang miskin tadi, tidak memiliki nilai di masyarakatnya. Tidak dianggap oleh masyarakatnya karena orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya jabatan ataupun gelar atau kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Lakin lahum qimatun indallahi, akan tetapi mereka memiliki nilai kedudukan yang tinggi di sisi Allah azza wa jalla. Mengapa? Li'annahum yad'unallaha bil ghadati wal 'ashyi, dikarenakan mereka beribadah menyeru Allah azza wa jalla di pagi hari dan sore hari, yakni subahan pemasaan. Yad'unahu du'a'a mas'alatin, mereka berdoa kepada Allah dengan doa mas'alah, doa permohonan, minta kepada Allah seluruh apa yang mereka butuhkan, apakah pakaian, makanan, kesehatan dan yang lainnya, mereka mintanya kepada Allah. Fayas'alunahu ridwanahu wal jannata, maka mereka memohon kepada Allah keridhaan Allah dan surganya. Bukan hanya masalah duniawi, kesehatan, pakaian, makanan, tetapi mereka justru, para sahabat yang miskin ini, mintanya du'a'u mas'alah dengan minta keridhaan Allah dan minta surganya. Ini termasuk doa masalah. Doa permohonan. Jangan yang kita pahami doa masalatin hanya minta rizki, minta kesehatan. Tetapi diantara doa masalah, doa permohonan adalah minta surganya Allah dan minta ridhanya Allah. Sehingga disunahkan, disyariatkan kita meminta hal ini, surga Allah, dan mohon perlindungan dari nerakanya sebelum salam Allahumma inni as'aluka al-jannata wa'udzu bika minan nar. Ya Allah, aku sesungguhnya aku mohon surga kepadamu dan aku minta perlindungan kepadamu dari api neraka. Dibaca sebelum salam, tidak langsung salam, tidak cepat-cepat salamnya. Selama masih ada waktu, baca doa-doa yang terutama yang pendek, dibaca sebelum salam, terutama di saat sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah kita bebas, mau lama, nggak ada yang menunggu kita, tidak ada kaitannya dengan para makmum. Walaupun tetap imam juga disunahkan untuk berdoa dengan doa tadi, doa-doa yang disyaratkan dibaca sebelum salam. Jangan terburu-buru untuk salam selama masih wajar, tidak terlalu lama. Wa yasta'idzuna bihi minan nar, dan mereka para sahabat yang miskin tadi memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Wa yad'una du'aa ibadatin, dan mereka juga di samping berdoa kepada Allah dengan doa permohonan, mereka juga berdoa kepada Allah dengan doa ibadah. Faya'budunallah, maka mereka adalah orang-orang yang rajin dan semangat beribadah kepada Allah. Wa ibadatullahi tashtamilu ala du'ai, sedangkan beribadah kepada Allah dengan seluruh jenis ibadahnya itu mencakup permohonan, mencakup atau mengandung doa. Apakah memang di dalam ibadah tersebut ada lafaz doa ataupun tidak ada lafaz doa. Yang jelas seluruh ibadah adalah mengandung doa atau permohonan kepada Allah. Fa fi sholati masalan, maka contohnya di dalam ibadah salat. Yaqulul insanu, orang yang salat berdoa, rabbighfirli, ketika duduk di antara dua sujud. Ya Rabbku, ampunilah aku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, juga dia berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Mungkin dia baca ayat ini ketika setelah membaca Al-Fatihah. Itu berarti mengandung, mencakup doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin wa ma ashbaha dhalika, dan ketika tasyahud atau tahiyat, orang salat berdoa, semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Ini jelas-jelas lafaz doa dan doa-doa yang sejenis itu. Tsumma, kemudian innal abida aidan innama ya'budu linaili ridallahi azza wa jalla. Kemudian sebenarnya seorang hamba yang beribadah, dia hanyalah beribadah kepada Allah dalam rangka untuk meraih, menggapai ridha Allah azza wa jalla. Setiap orang yang sholat atau puasa atau zakat atau haji atau jihad atau sodakoh, walaupun dalam puasa enggak ada doa, tidak ada lafaz doa, atau dalam ibadah zakat atau infak, enggak ada doanya. Tetapi ketika dia ditanya, apa tujuan anda berinfak, bersodakoh, puasa, pasti akan menjawab, ingin surganya Allah dan ingin dilindungi dari nerakanya Allah. Ini berarti doa. Doa yang ada pada ibadah dia, yaitu harapan yang ada pada orang yang sedang beribadah. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah, yuriduna wajhah, mereka yang beribadah kepada Allah di pagi hari dan sore hari, para sahabat tadi, mereka tujuannya ketika beribadah adalah mengharapkan wajah Allah. Dalam ayat ini tanbihun alal ikhlasi, terdapat peringatan untuk kita semuanya agar kita senantiasa memperhatikan permasalahan keikhlasan. Ini sangat-sangat penting, bahkan paling penting, tolong diingat-ingat dengan baik ayat ini. Yuriduna wajhah, mereka para sahabat yang beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari, mereka mengharapkan wajah Allah. Ini terdapat peringatan tentang masalah ikhlas, agar kita perhatian tentang masalah keikhlasan. Mengapa li wa annal ikhlasa lahu atharun kabirun fi qabulil a'mali wa rif'atil ummali 'indallahi 'azza wa jalla. Dan bahwasanya keikhlasan itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam diterimanya amalan-amalan sang hamba. Amalan sang hamba tergantung keikhlasannya. Kalau ikhlas, benar-benar ikhlas, tentunya diantara makna ikhlas yang sempurna adalah dia akan beribadah kepada Allah dengan syariat Allah. Tetapi karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, yang perlu dibedakan, maka para ulama membedakan syarat ibadah ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Tidak cukup salah satunya, tapi yang paling intinya adalah keikhlasan. Ketika dia benar-benar ikhlas karena Allah, maka pasti dia akan beribadah dengan syariat Allah. Tidak akan mungkin dengan hawa nafsunya, atau dengan logikanya, atau dengan perasaannya, atau dengan adat kebiasaan masyarakatnya. Sehingga kalau ada seorang hamba yang dia benar-benar ikhlas beribadah karena Allah, dan dia berusaha untuk mencocoki sunnah Rasul, maka misalkan qadarullah, pada suatu kondisi, pada satu ibadah yang dia lakukan ternyata tidak ada dasarnya, tapi dia sudah berusaha mencari ilmunya, qadarullah gak dapat, maka Allah akan nilai dari sisi keikhlasan dia dan niatan dia. Dia orang yang menerima nasihat. Kenapa dia sampai beribadah dengan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Karena gak tahu, dan dia sudah berusaha mencari, gak dapat. Tetapi kalau ada satu orang saja yang mengingatkan dia, maka dengan cepat, tanpa berpikir panjang, selama dalilnya sahih dengan keterangan para ulama, dia akan memperbaiki ibadahnya. Ini bukti keikhlasan dia. Tetapi kalau dia katanya ikhlas, ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah, dinasihati, banyak beralasan, tapi kan bagaimana, ini perlu juga, tidak langsung menerima, berarti ada sesuatu dalam keikhlasan dia, ada yang kurang. Kalau memang dia benar-benar ikhlas karena Allah, dia akan mudah menerima nasihat, selama nasihat tersebut di atas dalil yang sahih dan penjelasan yang benar. Kembali kepada ucapan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ikhlas memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam diterimanya amalan sang hamba dan di dalam ditinggikannya derajat orang-orang yang beramal di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakullama kana al-insanu fi amalihi akhlasa, maka seorang hamba setiap kali atau selama amalan dia semakin ikhlas, ketika seorang hamba amalannya semakin ikhlas, kana arda lillahi, maka dia semakin diridhai oleh Allah. Semakin besar keikhlasannya, semakin tinggi keikhlasannya, semakin diridhai oleh Allah. Wa akthara li thawabihi, dan semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Berarti luar biasa pengaruh dan manfaat keikhlasan. Kalau kita melihat atau membaca sejarah para salafun as-salih, maka kita akan dapati betapa besarnya amalan mereka, betapa semangatnya amalan mereka. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah, sehingga amalannya semangat dan luar biasa. Wa kam min insanin yusalli ila wa ila janibihi akhar yusalli ma'as salata, betapa banyak orang yang sholat dan di sampingnya ada orang lain yang juga sholat dengan sholat yang sama. Wa yakunu bainahuma minar rif'ati 'indallahi wath-thawabi wal jazai kama bainas samai wal ardi. Namun di antara kedua orang tadi yang sama-sama sholat dengan sholat yang sama, gerakannya sama, mungkin bacanya sama, mungkin kefasihan bacanya sama, mungkin hafalan dia sama, namun ternyata ketinggian derajat keduanya di sisi Allah, pahala dan balasannya sangat jauh berbeda, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mengapa? Wadzalika, hal itu terjadi li ikhlasin niyyati 'inda ahadihima dunal akhir. Karena keikhlasan niat yang ada pada salah satunya, bukan yang ada pada yang lainnya. Yang satunya ikhlas karena Allah, sehingga pahalanya atau ketinggian derajatnya seperti langit. Sedangkan yang satunya tidak ikhlas, maka seperti bumi rendah. Ini gambaran tentang pengaruh atau manfaat dari keikhlasan. Bisa menjadikan pahala dua orang dengan amalan yang sama, pahalanya luar biasa, sangat berbeda antara keduanya. Ini karena keikhlasan keduanya yang berbeda. Maka fal wajib, kata Syekh rahimahullah, maka wajib alal insani, wajib bukan sunnah, wajib bagi seseorang, bagi seorang hamba, ayyahrisa ghayatal hirsi ala ikhlasi niyatihi lillahi fi ibadatihi, wajib bagi seorang hamba untuk bersemangat dengan semangat yang paling tinggi, bukan semangat yang tengah-tengah, tapi semangat yang paling tinggi sampai pada puncaknya. Semangat untuk apa? Semangat untuk mengikhlaskan niatan dia ketika beramal, ketika beribadah, lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala. Wa alla yaqsida bi ibadatihi syai'an min umurid dunya, dan hendaknya dia tidak memaksudkan sedikit pun dari ibadah yang dia lakukan tujuan-tujuan dunia, urusan-urusan dunia. Dia hanya mengharap wajah Allah. La yaqsidu illa ridallahi wa thawabahu hatta yanala bidzalika rif'ata fid dunya wal akhirah. Ketika dia beribadah, dia tidak bermaksud, tidak punya tujuan selain ridha Allah dan pahala dari Allah, sehingga dengan hal itu dia mendapatkan, meraih ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau ada suatu masalah, misalkan pada diri kita. Masalah kurang semangat, masalah yang lainnya, maka mungkin perlu dicek kembali keikhlasan kita dalam beramal. Kalau kita ikhlas, maka insyaallah pasti kalau benar-benar kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, pasti ada pengaruhnya, ada hasilnya, hasil pahala, hasil di dunia dan yang lainnya. Ketenangan akan dia dapatkan, kesabaran akan dia dapatkan ketika dia ikhlas, tidak marah, tidak tersinggung, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang terpuji itu bisa didapatkan ketika seorang hamba ikhlas di dalam beribadah dan dia tetap beribadah semangat walaupun tidak ada yang membantu dia. Misalkan kalau dia ikhlas, dia akan kerja, akan ibadah walaupun sendirian semampu dia, begitu kan. Nah, kalau dia ikhlas pertama kali dia ibadah ikhlas, belum ada yang bantu, sabar. Kalau kita ikhlas, akan ada pengaruhnya, datang satu orang membantu. Kalau belum ada juga yang membantu, bagaimana? Ya sabar, bertahan, ikhlas. Saya nggak ikhlas ini, belum tentu juga. Bisa jadi nggak ikhlas, bisa jadi ya memang lagi diuji. Diuji keikhlasan dia dan kesabarannya. Tetap jangan marah. Gitu. Pertahankan keikhlasan dan keistiqomahan ibadah kita. Dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia diistiqomahkan dalam keikhlasan. Dan juga yang lainnya diberikan istiqomah oleh Allah di atas keikhlasan, di atas ibadah yang disertai keikhlasan. Qala Allah ta'ala fi akhir al-ayati. Allah ta'ala berfirman di akhir ayat ini, ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum. Tidak ada kewajiban kau untuk menghisab mereka sedikit pun, dan tidak ada kewajiban mereka untuk menghisab engkau sedikit pun yang menyebabkan engkau berhak untuk mengusir mereka. Yani laisa 'alaika syai'un minhum wala 'alaihim syai'un minka. Yani tidak ada kewajiban atasmu sedikit pun menghisab mereka. Demikian pula tidak ada kewajiban sedikit pun atas mereka untuk menghisab engkau. Hisabul jami'i 'alallahi. Hisab semuanya nabi dan seluruh manusia Allah, Allah yang akan menghisab mereka, menghitung dan membalas amalan mereka. Wa kullun yujaza bi amalihi. Masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalannya. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Yang menyebabkan engkau berhak untuk mengusir mereka sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Al-An'am 52. Al-fa'u hadhihi allati fi fatakuna ta'udu ala qawlihi fatatrudahum. Huruf fa yang ada di ayat ini, fatakuna, maka engkau, itu kembali kepada firman Allah fatatrudahum, yang menyebabkan engkau mengusir mereka itu akan menjadikan engkau termasuk orang zalim. La ala qawlihi, bukan atas firman Allah ma alaika, tidak ada kewajiban atasmu sedikit pun menghisab mereka. Fa indana huna fil ayati fa'ani, maka di sisi kita di sini di ayat ini ada dua huruf fa. Alfa'ul ula, fa' yang pertama, fatatrudahum, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka. Wahadhi murattabatun ala qawlihi ma'alaika min hisabihim min syai'in. Wama min hisabika alaihim min syai'in. ini kelanjutan dari ayat atau firman Allah, tidak ada kewajiban atasmu sedikit pun menghisab mereka, dan tidak ada kewajiban sedikit pun atas mereka menghisab engkau. Wa fatakuna minadh-dhalimin, sedangkan fatakuna minadh-dhalimin, maka engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Murattabah ala qalihi, ini kelanjutan dari firman Allah, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi hari dan sore hari, yakni fa in tarattahum fa innaka minadh-dhalimin. Yani maksudnya apabila engkau mengusir mereka, para sahabat tadi yang miskin, yang fakir, yang lemah, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Qala wa yustafadu min hadzal hadithi, kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Anna insana yambaghi lahu ayyakuna julasa'uhu min ahlil khairi alladzina yad'una Allah subahan wa masa'an. Sepantasnya bagi seseorang untuk memiliki teman-teman yang termasuk ahli khair. Sepantasnya bagi seseorang agar teman-teman dekat dia itu termasuk ahlul khair, orang-orang yang baik. Hendaknya kita memiliki teman-teman dekat yang baik-baik, yang soleh-soleh. Yang ciri, di antara ciri mereka adalah yad'una Allah subahan wa masa'an. Mereka senantiasa menyeru Allah, beribadah kepada Allah di pagi hari dan sore hari, dengan segala jenis ibadah yang memungkinkan. Sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, zikir pagi sorenya, dan yang lainnya. Yuriduna wajhah. Ciri yang lainnya, mereka ketika beribadah tersebut, mereka mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Ya, secara zahir kelihatan. Insya Allah bisa kita tebak atau ada harapan. Insya Allah teman-teman ini adalah orang-orang ikhlas. Tidak mudah marah, tetap beramal, tetap semangat. Ini mudah-mudahan termasuk tanda-tanda keikhlasan. Wa alla yahtamma bil julusi ma'al akabiri wal asyrafi wal umara'i wal wuzara'i wal hukami, dan hendaknya seorang hamba itu jangan sampai dia mementingkan bermajlis duduk dengan para pembesar, orang-orang yang hebat, orang-orang kaya, tokoh, para pemuka, para penguasa, para menteri, para hakim, para qadhi. Jangan seperti itu. Tujuan dia ingin dekat dengan para pembesar tadi. Jangan. Bala yambagi ayyajlisa ilaha ula'i. Bahkan tidak pantas bagi seorang hamba untuk bermajlis dengan orang-orang tadi, para tokoh dan pembesar tadi. Illa kecuali ayyakuna fi dhalika maslahatun. Kecuali kalau ketika bermajlis duduk dengan para penguasa tadi, para pembesar tadi, ada maslahatnya, ada manfaatnya yang nyata. Fa idza kana fi dzalika maslahatun mithlu ay yurida ay ya'muruhum bima'rufin aw yanhahum 'an munkarin aw yubayyana lahum ma khafiya 'alaihim min halil ummati fa hadza thayyibun wa fihi khairun. Maka apabila bermajlis duduk dengan mereka ada maslahatnya, ada manfaatnya, contohnya seorang hamba ingin atau punya keinginan memerintahkan yang ma'ruf kepada mereka, menganjurkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf yang baik, atau ingin melarang mereka dari perbuatan yang mungkar, yakni ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau ingin menjelaskan kepada mereka apa yang tersembunyi atas mereka dari keadaan umat ini, menjelaskan kondisi umat di suatu daerah, menyampaikan kepada mereka laporan kepada mereka, maka ini perkara yang baik, padanya ada kebaikan. Ketika memang ada tujuan yang nyata baiknya, yang merupakan kebaikan, yang mengandung kebaikan, maka bagus duduk dengan mereka, para pembesar tadi atau penguasa tadi. Amma adapun mujaradul unsi bi mujalasatihim wa nailul jahi bi annahu jalasa ma'al akabiri au ma'al wuzara'i au ma'al umara'i au ma'a ulatil umuri fahadha gharadun la yuhmadu alaihi al-'abdu. Adapun semata-mata senang bermajlis duduk dengan mereka para pembesar tadi dan ingin mendapatkan meraih kedudukan agar punya kedudukan, agar diangkat menjadi teman dekatnya atau kepercayaannya, dia senang duduk dengan para pembesar tadi atau bersama para menteri atau bersama para penguasa atau para pemerintah, maka ini adalah tujuan yang tidak terpuji bagi seorang hamba, tidak pantas untuk dilakukan, tidak terpuji. Yani seorang hamba tidak akan dipuji dengan duduknya dia bersama para pembesar tadi. Innama yuhmadu alal julusi ma'a man kana atqalillahi. Namun duduk yang akan mendapatkan pujian adalah duduk bersama dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin kita dianjurkan untuk duduk dengannya, berteman dengannya. Min ghaniyyin wa faqirin, baik orang yang kaya maupun miskin. Sehingga jangan dibeda-bedakan. Yang jelas syaratnya dia orang bertakwa. Kaya miskin tidak masalah. Ketika dia bertakwa, maka kita berhak untuk dekat dengannya, duduk bersamanya, bermajlis dengannya. Wa haqirin wa syarifin, baik dia orang yang rendah jabatan di masyarakatnya, tidak punya kedudukan di masyarakatnya, atau dia pembesar atau tokoh masyarakatnya, selama dia bertakwa, kita dekat dengannya. Kita saling ta'awun membahas masalah keumatan atau masalah kebaikan ataupun program-program yang ada. Walaupun dia seorang tokoh, punya kedudukan, tetapi dia bertakwa, kita dekat dengan dia. Kita bantu dia untuk beramal soleh, memikirkan kemaslahatan umat. Wal midaru kulluhu ala ridallahi azza wa jalla wa ala mahabbati man ahabballaha. Porosnya, patokannya adalah ridha Allah azza wa jalla. Ketika kita ingin ridha Allah, tentu kita akan dekat dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Dan patokannya atau barometernya adalah kecintaan atau mencintai orang yang mencintai Allah. Orang yang bertakwa pasti dia mencintai Allah, maka kita mencintainya dan dekat dengannya, bermajlis dengannya. Wa qad dhaqa ta'mal imani man wala man walahu Allahu. Dan sungguh akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Siapa? Yaitu orang yang berwala, loyal, cinta kepada orang yang Allah cintai. Wa ada man adahu Allahu, dan dia memusuhi orang yang dimusuhi oleh Allah. Wa habba fillahi, dan dia mencintai karena Allah. Yani patokannya adalah ketaatan. Al hubbu fillah, cinta karena Allah adalah patokannya, ukurannya ketaatan. Seorang hamba semakin taat, semakin bertakwa kepada Allah, maka kita semakin cinta kepadanya. Walaupun mungkin dia suatu saat tidak sengaja menyakiti kita, kita maafkan. Namanya manusia, enggak ada yang sempurna. Tapi kita lihat ia orang yang rajin ibadah, ta'awunnya luar biasa, maka kita mencintai dia karena Allah, karena dia cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Wa abghadha fillah, dan dia membenci karena Allah. Patokannya adalah semakin seorang bermaksiat kepada Allah, semakin kita membenci dia, membenci karena Allah. Nas'allahu ayyaj'alana wa iyyakum kadzalika. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kami dan kalian seperti itu, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Wa ayyaba lana minhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rahmat darinya, dikarenakan Allah adalah al-wahhab, zat yang maha pemberi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga selawat Allah curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga pada kepada para keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Selesai syarah dari hadis yang pertama di bab ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.